Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-123 sampai 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala bita minha jami'ah. Allah Ta'ala berfirman, turunlah kalian berdua dari surga semuanya. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Allah Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu mataku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, yang demikian itu karena ayat-ayat kami telah datang kepadamu, tapi engkau sengaja melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka yang demikian itu balasannya hari ini engkau dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat Rabb-nya. Wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan sungguh azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Yukhbiru ta'ala annahu amara Adam wa Iblis ayyahbita ilal arbi wa ayyattakhidhu Adam wa banu asyaitan aduwallahum fayakhudul hadar minhu wa yu'idulahu uddatahu wa yukharibuhu wa annahu sayanzilu alaihim kutuba, wa annahu sayunzilu alaihim kutuban, wa yursilu ilaihim rusula, yubayyinuna lahum at-tariqal mustaqima al-musilata ilaih wa ila jannatih, wa yuhadirunahum min hadal aduwil mubin. Wa annahum ay waqtun ja'ahum dalikal huda alladhi huwal kutub wal rusul, fa inna man ittaba'ahu ittaba'a ma amara bih wa ijtanaba ma naha anhu, fa innahu la yadillu fid dunya wala fil akhirah wala yashqa fihima bal qad hudiya ila siratil mustaqim fid dunya wal akhirah walahu as-sa'adat wal amnu fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa Allah memerintahkan Adam dan Iblis untuk turun ke bumi dan menjadikan Adam dan keturunannya bermusuhan dengan syaitan. Maka hendaklah mereka waspada terhadap syaitan, mengambil kekuatan untuk memerangi syaitan, dan bahwasanya Allah akan menurunkan kepada mereka kitab-kitab suci dan mengutus kepada mereka rasul-rasul yang menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus yang bisa menyampaikan mereka kepada Allah dan kepada surganya. Mereka harus mewaspadai musuh yang nyata ini. Mereka ketika datang petunjuk yang berupa kitab-kitab suci dan rasul-rasul, maka barang siapa yang mengikutinya, mengikuti apa yang Allah perintahkan kepadanya dan menjauhi apa yang Allah larang darinya, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan di akhirat, tidak akan sengsara di dunia akhirat. Bahkan dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus di dunia dan di akhirat, dan dia mendapatkan kebahagiaan dan keamanan di akhirat nanti. Wa qad nafa'ahu al-khawfa wal-husna fi ayatin ukhra bi qawlihi faman ittaba'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun wa ittiba'ul huda bi tasdiqil khabari wa 'adami mu'arabatihi bis-subahi wa imtithalil amri bi alla yu'aridahu bisyahwatin. Allah Ta'ala menghilangkan rasa takut dan sedih dari orang itu. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Mengikuti petunjuk itu dengan membenarkan berita dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak menentangnya dengan syubhat-syubhat, dan melaksanakan perintah tidak menentangnya dengan syahwat-syahwat. Wa man a'rada an dzikri ay kitabi alladhi yatadakkar bihi jami'al matalib al-'aliyah wa ayyutraq wa ayyatruqahu 'ala wajhil i'rabi anhu aw ma huwa a'dhamu min dzalik bi ayyakun ala wajhil inkari lahu wal kufri bihi fa inna lahu ma'isatan dhanka ay fa inna jaza'ahu an naj'ala ma'isatahu dayyiqatan masyaqqatan wala yakunu dhalika illa adaba wa fusyatil ma'isatu dhanku bi adabil qabri wa annahu yudayyaku alaihi qabru wa yusarfihi wa yu'addabu jaza'an li'rabihi an dhikir rabbihi wa hadihi إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, yakni berpaling dari kitab yang di dalamnya terdapat peringatan-peringatan dari semua hal-hal yang tinggi, dengan meninggalkannya, dengan menentangnya, atau lebih besar dari itu, maka dengan yang lebih besar dari itu, yakni dengan mengingkarinya dan mengkufurinya, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Artinya balasannya ialah kami jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit, dan itu adalah adab baginya. Al-Ma'isatu Dhangku ditafsirkan dengan adab kubur juga. Orang itu akan dipersempit kuburannya, akan diperketat dan diadab sebagai balasan atas berpalingnya dia dari mengingat Rabb-nya. Dan ini merupakan salah satu dalil ayat tentang adanya adab kubur. Wasaniya qaulu ta'ala walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim al ayah. Dalil tentang adab kubur yang kedua adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, seandainya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim dalam keadaan sakaratul maut, malaikat-malaikat membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul mereka. Al-ayah. Wa thalisah qalu wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adabil akbar. Dalil tentang adab kubur yang ketiga ialah firman Allah Ta'ala yang artinya, sungguh kami akan merasakan untuk mereka adab yang dekat, bukan adab yang besar. Warabi'ah qalu an ali fir'aun annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya al-ayah. Dalil yang keempat tentang adab kubur ialah firman Allah tentang keluarga Fir'aun. Neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang. Al-ayah. Walladhi aujaba liman fassara bi adabil qabri faqad min as-salaf wa qasru ala dalik wallahu a'lam. Akhirul ayah. Yang mewajibkan bagi orang yang menafsirkannya dengan adab kubur saja dari salaf dan membatasi hal itu wallahu ta'ala a'lam ialah akhir ayat. Naam. Wa anna Allah dzakara fi akhiri adab yaumil qiyamah. Dan Allah Ta'ala menyebutkan di akhir ayat ini tentang adab hari kiamat. Wa ba'dul mufassirin yara annal ma'isata dhanka 'amatun fi dari dunya bima yusibul mu'rida an dhikri rabbih minal humumi wal ghumumi wal alami allati hiya 'adabun mu'ajjalun wa fi daril barzah wa fi daril akhirah liitlaqil ma'isyah ad-dhanki wa 'adami taqyidiha. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa al-ma'isatu dhank umum berlaku ketika di dunia, yakni orang yang berpaling dari mengingat Rabb-nya akan ditimpa kesedihan, kedukaan, dan penderitaan, yakni azab yang disegerakan. juga mendapatkan kehidupan yang sempit di alam barzah, juga di negeri akhirat nanti. Karena penyebutan al-ma'isatu dhanku secara mutlak dan tidak ada yang membatasinya. Wa nahsuruhu ay hadzal mu'ridha an dzikri rabbi yaumal qiyamati a'ma al-basar al-sahih kama qala ta'ala wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umya wa bukma wa summa qala ala wajhi dhulli wal murji'a wa ta'allum wa dajri min hadhil halah rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu fi dari dunya basira famal ladhi sayyarani ila hadhil halah al-bas'ah qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha bi'radika anha wa kadhalika al-yawma tunsa ay tatruku fil adab tutraku fil adabi fa ujiba bi anna hadha huwa aynu amalik wal jazza'u min jinsil amal fa kama ammaita an dhikri rabbik wa asaita anhu wa nasita khadduka minhu a'mallahu basaraka fil akhirah wa husyarta ilan nari a'ma asam abkam wa a'radu anka wa nasiyaka fil adabi. Kami mengumpulkan orang yang berpaling dari mengingat Rabbnya pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta matanya, menurut pendapat yang sahih. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya kami kumpulkan mereka pada hari kiamat, wajah mereka buta. Nah, tuli. Bisu. Allah Ta'ala, orang yang berpaling dari mengingat Rabbnya itu kemudian sambil merendah, sambil merasakan penderitaan dan keluhan tentang keadaannya ini, berkata, ya Allah Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat. Apa yang menyebabkan keadaanku seperti ini jeleknya? Maka Allah Ta'ala berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi engkau melupakannya dengan engkau berpaling darinya. Maka pada hari ini engkau dilupakan, engkau dibiarkan di dalam azab. Nah, dan itu adalah balasan. Artinya ini adalah wujud dari amalmu. Balasan itu sejenis dengan amal. Sebagaimana engkau buta dari mengingat Rabbmu, engkau hidup dalam keadaan seperti itu. Engkau melupakannya, engkau melupakan bagianmu darinya. Maka Allah Ta'ala membutakan matamu di akhirat. Engkau dikumpulkan di neraka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Allah berpaling darimu. Allah melupakanmu dalam azab-Mu. Wa kadzalika ay hadzal jazaa' nadzibhi man asrafa bi an ta'addal hududa wa irtaqabal maharima wa jawazaha adina lahu wa lam yu'min bi ayati rabbih adalah ala jam'i matalibil iman dalalatan wadihatan sharihatan. Wallahu lam yadlimhu wa lam yad'il uqubah fi ghairi mahalliha wa innama sabab israfuhu wa adam imani wal adabul akhir ashaddu min adabi dunya ad'afan mudha'afah wa abqa liqaunihi la yanqati'u bi khilafi adabi dunya fa'inau muqati fal wajib al khauf wal hadar min adabil akhirah. Demikian pula balasan ini kami gunakan sebagai balasan orang-orang yang melampaui batas aturan, melanggar yang diharamkan, dan melampaui batas yang diizinkan, tidak beriman dengan ayat-ayat Rabb-nya yang menunjukkan semua perintah-perintah keimanan dengan petunjuk yang jelas. Allah tidak mendzaliminya. Allah tidak memberi hukuman tidak pada tempatnya. Sebabnya adalah perbuatan orang itu sendiri yang melampaui batas dan tidak beriman. Sungguh adab akhirat lebih keras daripada adab dunia berkali-kali lipat, lebih kekal karena tidak terputus. Beda dengan adab dunia terputus, maka wajib bagi kita takut dan waspada dari adab akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ikhwan fillah a'azzakumullah. Ayat yang ke-123 sampai 127 ini menggambarkan kepada kita tentang dua kelompok manusia, Ahlus Sa'adah dan Ahlus Syaqawah. Ahlus Sa'adah adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara dunia akhirat. Dan kelompok yang kedua ialah Ahlus Syaqawah. Mereka ini yang berpaling dari petunjuk. Mereka ini mengikuti hawa nafsunya, mengikuti langkah-langkah syaitan yang merupakan musuhnya sendiri. Maka akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta matanya, dan kemudian diazab dengan azab yang sangat pedih. Wal iyadu billah. Taib. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. An Allah Ta'ala Ja'ala Iblisa wa durriyatahu aduan li Adam wa dzurriyyatihi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis dan keturunan-keturunannya sebagai musuh bagi Nabi Adam dan keturunan-keturunannya. Al-Faidatu As-Saniyah. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Man qara'a al-Qur'ana wattaba'a ma fihi hadahu Allahu minal dalalati wa waqahu su'al hisabi wa laqad dhaminallahu walaqad dhaminallahu liman ittaba'a al-Qur'ana alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah thumma qara'a hadhil ayah فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti yang terkandung di dalam Al-Quran, maka Allah akan memberi hidayah baginya dari kesesatan dan menjaganya dari jeleknya hisab. Sungguh Allah Ta'ala menjamin bagi yang mengikuti Al-Quran tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat ini. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Naam, barakofikum. Maka dari itu, hendaknya kita betul-betul berusaha untuk selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya, agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tidak tersesat di dunia, tidak sengsara di akhirat, dan selamat dari jeleknya hisab. Nah. Al-Faidatu As-Salisah. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi muktasaran, secara ringkas, annal murada bil ma'isyati dzangki khamsatu aqwal. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, dalam kurung kita sebutkan secara ringkas ya, pertasaran, bahwa yang dimaksud dengan al-ma'isyatu dzangku, kehidupan yang sempit, ada lima pendapat. Ahaduha annaha adabul qabri. Qalahu Ibnu Mas'ud wa Abu Sa'id Al-Khudri was-Suddi. Pendapat yang pertama bahwa al-ma'isyatu dzangku adalah azab kubur. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri dan As-Suddi. As-Sani annahu As-Sani annaha Bughtatul Qabri. Annaha bughtatul qabri hatta takhtalifa adla'uhu fihi. Rawahu atau An Ibni Abbas. Pendapat yang kedua, kehidupan yang sempit adalah penyempitan kuburannya sampai tulang-tulangnya hancur. Kuburannya terus dipersempit, sempit ya, sampai orang yang ada di dalamnya tulang-tulangnya hancur. Pendapat ini diriwayatkan oleh Atha' dari Ibn Abbas. Atsalis syiddatu aisyihi finnar. Syiddatu aisyihi finnar. Rawahu Ad-Dhahhak an Ibni Abbas wa bihi qala Al-Hasan wa Qatadah wa Zaid. Rawahu Ad-Dhahhak an Ibni Abbas wa bihi qala Al-Hasan wa bi qal al-Hasan wa Qatadah wa Ibn Zaid. Yang ketiga, al-ma'isatu dongku adalah kerasnya kehidupan orang itu di neraka nanti. Ini diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, dan ini juga merupakan pendapat Al-Hasan, Qatadah dan Ibnu Zaid. Ar-Rabi annaha kasbul haram. Annaha kasbul haram. Qalahu Ad-Dhahhak wa bihi qala Ikrimah. Yang dimaksud dengan al-ma'isatu dhanku, kehidupan yang sulit, ialah pekerjaan yang haram. Dia susah dapat pekerjaan yang halal dan lebih senang melakukan pekerjaan yang haram. Dianggap kehidupan yang sulit. Di pendapat Ad-Dhahhak dan juga pendapat Ikrimah. Al-Khamis, annal ma'isata dhanka al-malu alladhi la yattaqillaha sahibuhu fi. Kehidupan yang sempit adalah harta yang tidak menyebabkan pemiliknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mal alladzi la yattaqillaha sahibuhu fi. Rawahu Al-Aufi an Ibn Abbasin. Nah, baik, lima pendapat tadi saling melengkapi satu sama lain. Wahadil ma'isyat, wahadil ma'isyatu dhanku liman a'rada an dhikri rabbi. Dan kehidupan yang sempit ini diberikan kepada orang yang berpaling dari mengingat Rabbnya. Wal'iyadu billah. Al-fa'idatu Arabi'ah. Annamal jaza'u min jinsil amal. Annamal jaza'u. Annamal jaza'u ya, min jinsil amal. Fakama amiya an dhikri rabbihi. A'mallahu basarahu fil akhirah. Fahusira ilan nari a'ma asam abkam. bahwa balasan itu sejenis amalnya. Sebagaimana seseorang yang buta dari mengingat Rabb-nya, maka Allah jadikan mata orang itu buta di akhirat. Kemudian dikumpulkan ke neraka dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Naam. Wal'iyadu billah. Qala Ibnu Abbasin fi qawli ta'ala wa nakhsuruhu yawmal qiyamati a'ma a'mal basar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata tentang firman Allah taala, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta, yakni buta matanya. Nah. Al-faidah tu al-khamisah. Qala al-Baghawi rahimahullah fi tafsirih, wa kama jazayna man aqraba anil Qur'ani wa kama jazayna man aqraba minal Qur'ani kadzalika najzi man asrafa ay asraka wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adabul akhir ashad mimma nu'adzibuhum bihi fid dunya wal qabri wa abqa ay wa atwam. Qal al-Baghawi rahimahullah fi tafsirihi, wa kama jazayna man aqraba anil Qur'ani kadalika najzi man asrafa ay asraka walam yu'min bi ayati rabbihi wal adabul akhirah ashaddu mimma nu'adzibuhum bihi fi dunya wal qabri wa abqa ay wa atwam. Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya berkata, sebagaimana kami telah memberi balasan orang yang berpaling dari Al-Quran, demikian pula kami memberi balasan orang yang melampaui batas, yakni perbuat kesyirikan dan tidak beriman dengan ayat-ayat Rabb-nya. Sungguh, adab akhirat itu lebih keras dari adab kami di dunia dan adab kubur, dan lebih kekal, yakni lebih langgeng. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ahlus sa'adah. Amin. Taib yasrul umur. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.